Hi, nama saya Mr. Ichitan. Ini teh saya, Ichitan Green Tea Honey Lemon. Dengan madu asli dan lemon asli. Teh saya bukan teh biasa, ya kan? Wah, segarnya Ichitan. Rasanya kayak minum di pantai sama Pevita. Bareng temen-temennya. Naik Ichitan boat di Bali.